Ya, wala takunu lamul ibtida' kama zidat fi khabaril mubtada' al-mujarrad ka qawli syair. Ummul Halis. Ummul Hulais la'azuzun syahrbah. Tarudah minal lahmi bi'azmil rokobah. Wa ajazal mubarrid dukulaha fi khabar anna al-maftuha wa qara'a Sa'id ibn Jubair ala innahum la ya'kuluna at-ta'am bi fathil hamzah qala ar-Radi wa qira'a fi syawaz wa anna Allaha la sami'un 'alim bil fath wa tatakharraj aydan ala ziyadatil lam qala al-hamzah qala ar-Radi wa qira'a qala az-Zamakhsyari wa mimma yarwi man jara'ah wa mimma yurwa min jara'atil hajaj ala Allah anna lisanahu sabaqa bih fi maqta wal adiyat ila fatha in ila fatha inna fa asqata lam intaha qala haytal qala hutail qad ishtahara al hajaj bi azmil jara'ah ala Allah wa kana lahu min al ihtiras ala al anil lahan wa shana'atihi ma rubbama hamluhu ala ma la yaf'aluhu muslim intaha wa qala ibn malik fit tashil wa rubbama dakhalat ala khabar kana al waqi'ah khabaron li anna qalat dimamaini fi syarhi ka qawli ummu habibah radiyallahu anha inni kuntu an hada lagunih kada huwa fi ba'di naskhu fi ba'di naskhil khmu nusakhil bukhari wa'tamadahu al-musannif fi ithbat hada al-hukum ala adatih fil istidlal bil athar wasayaji'u fihi kalam fi babil fa'il insyaallahu ta'ala intaha wa qad sawwaba fi babil fa'il suni' ibnu malik fi istidlalihi bil ahadith an-nabawiyah ala itsbatil ahkam an-nahwiyah qal li anna al-yaqin laysa bimatlubin fi hadzal bab fadhanna fi dhalika kaf wa yaqdib ala dhanni wa fi kafin wa yaqlibu ala dhanni anna dhalikal manqul al-muhtaju bihi lam yubdal li anna al-asla adamu tabdil ila akhir ma zukirahu rahimahullahu ta'ala ala wa tadkhulu lam al-ibtida' wa tusamma al-lama al-muzahlaqah wal-muzahlafah bil-qawfi wal-fa' dan lam al-ibtida' masuk. Dan lam ini disebut dengan lam al-muzahlaqah. Wa tadkhulu lamul ibtida' ba'da innal maksurah faqat. Dan lamul ibtida' masuk setelah inna yang dikasrah saja. Faqat ini fa' litazyini lafaz. Fa'nya untuk menghiasi lafaz. Qad di situ isim fi'il bermakna yakfi. Makna fayakfi. Iya. Fa'ilnya mustatir fi jawazan huwa. Lamul ibtida' hanya bisa masuk setelah inna yang dikasrah. Adapun setelah anna enggak bisa. Ala arba'ati asya'a. Dan lamul ibtida' itu datang setelah kasrah pada empat perkara. Yang pertama ala khabariha. Lamul ibtida' masuk kepada khabarnya inna. Bisyarti kaunihi muakhiran muthbatan, dengan syarat agar khabarnya diakhirkan dan khabarnya muthbat bukan manfi. Contohnya inna rabbaka la sari'un iqabi wa innahu la ghafurur rahim. Ya, di sini khabarnya dimasuki oleh lam karena sebelumnya ada inna rabbaka la sari'un iqab. Juga sama yang kedua. Wa innahu la ghafurur rahim. Wa ala ismiha. Ya, di sini khabarnya Mutbat sari'ul iqam mutbat, tidak dinafikan, ditetapkan. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua dari lamul ibtida adalah masuk kepada isimnya inna dengan syarat agar yata'akhir anil khabar, agar isimnya inna ini diakhirkan dari khabarnya. Khabar dulu disebutkan kemudian baru isimnya, itu syaratnya ketika lamul ibtida masuk kepada isimnya apa? Inna, agar isimnya diakhirkan dari khabarnya. Contohnya inna fi dzalika la'ibrah, la'ibratan, inna fi dzalika la'ibratan. Ya, di sini kita dapati lamul ibtida masuk kepada isimnya inna yang diakhirkan dari khabarnya. Mana khabarnya? Fi dzalik. Inna fi dzalika la'ibrah, fi dzalik itu adalah khabarnya inna. Ibrah isimnya inna. Lamiyah lamul ibtida. Yufidu taukid. Wa ala dhamiril fasl, dan juga lamul ibtida itu masuk kepada dhamir fasl. Ini tempat yang ketiga dari lamul ibtida, masuk kepada dhamir fasl. Contohnya inna hadza lahuwal qasasul haq. Huwa itu dhamir fasl yang menengah-nengahi antara isimnya inna dengan khabarnya. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Wa ala ma'mulil khabar bi syarti taqaddumihi 'ala al khabar, nahu inna zaidan la'amrun dharibun. Dan juga tempat yang keempat dari lamul ibtida adalah yang masuk kepada ma'mulnya khabar. Ya, lamul ibtida yang masuk kepada ma'mulnya khabar dengan syarat agar ma'mulnya ini mendahului khabarnya. Ya, syaratnya agar ma'mulnya mendahului penyebutannya dari khabar. Contohnya inna zaidan la'amrun dharibun. Di sini mana khabarnya? Dharibun. Isimnya inna zaidan, khabarnya dharib. Amrun itu ma'mulnya dharib karena dia sebagai maf'ulun bih. Di sini ma'mulnya digandengi oleh lamul ibtida. Ya, karena ma'mulnya mendahului dharib sebagai khabarnya, mendahului khabarnya. Inna zaidan la'amrun dharibun. Enggak boleh kalau ma'mulnya didahulukan ataupun diakhirkan dengan dikatakan inna zaidan dharibun la'amrun, enggak boleh. Harus kalau mau dimasuki ma'mulnya dengan lam, ya, di awalkan penyebutannya dari apa? Dari khabarnya. Itulah tempat ataupun empat tempat dari apa? Lamul ibtida. Yang pertama masuk pada khabar. Syaratnya apa? Agar khabarnya mutbat. Yang kedua masuk kepada isimnya inna. Syaratnya apa? Agar isimnya diakhirkan dari khabarnya. Yang ketiga masuk kepada dhamir fasl, enggak ada syarat. Ya, yang keempat ya, lamul ibtida masuk kepada ma'mul khabar dengan syarat agar ma'mulnya ini mendahului apa? Khabarnya dalam penyebutannya. Wa tadkhulu lamul ibtida wa tusamma lama al-muzahlaqah wal-muzahlafah bil qafi wal fa. Lamul ibtida itu masuk, dan lamul ibtida disebut juga dengan lam al-muzahlaqah ataupun muzahlafah, lam yang digelincirkan bil qaf wal fa, digelincirkan dari tempatnya yang semula di awal kemudian ditempatkan di tempat yang lain. Qala al-Azhari wa ghairuhu summiyat lam al-ibtida li'annaha tadkhulu 'ala al-mubtada. Kata Al-Azhari, lam ini disebut dengan lam al-ibtida karena dia lam ini masuk kepada mubtada. Ya, sehingga disebut dengan lamul ibtida. Wa summiyat al-lam al-muzahlaqah wal-muzahlafah, dan juga dinamai dengan lam al-muzahlaqah ataupun muzahlafah. Kenapa disebut dengan lam al-muzahlaqah, yaitu lam yang digelincirkan? Lianna asla inna zaidan laqaimun, karena asal dari kata ataupun kalimat inna zaidan laqaimun asalnya la inna zaidan qaimun, itu asalnya. Asal dari inna zaidan laqaimun adalah la inna zaidan qaimun. Kenapa bisa menjadi berubah yang menjadi inna zaidan laqaimun? Fakarihu jitima'a harfai taukidin. Mereka, orang Arab, para ahli nahu, tidak menyukai berkumpulnya dua pentaukid. Ya, lam dengan inna, la inna. Ini kan berkumpul dua macam pentaukid. Ini adalah sesuatu yang tidak disukai. Fazahlaqu allama. Maka mereka pun menggelincirkan, memindahkan lamnya. Duna inna, bukan innanya yang digelincirkan. Apa tujuannya? Yang digelincirkan, yang dipindahkan itu lam, bukan inna. Li'alla yataqaddama ma'muluha 'alaiha, agar ma'mulnya inna tidak mendahului inna gitu. Kalau seandainya yang digelincirkan innanya, berarti nanti ma'mulnya mendahului inna. Ya. Apa jadinya? Ya, la zaidan inna qa'imun, ya kan? Jadi ma'mulnya mendahului inna, enggak boleh. Ba'da innal maksurah. Jadi lamul ibtida masuk ya setelah inna yang dikasrah. Datangnya setelah inna yang dikasrah. Apa tujuannya? Litazdadal jumlatu biha ta'kida. Agar jumlah itu dengan sebab lamul ibtida bertambah ta'kid penguatannya. Tamyiz ini. Ya. Liyazdadu imanan ba'da imanihim. Tujuannya agar jumlah dengan sebab masuknya lamul ibtida bertambah penekanannya, penguatannya. Wa yukhlisul mudhari'a lil hal, dan lamul ibtida di antara faedahnya yang lain, yang kedua, memurnikan fi'il mudhari' untuk makna sekarang. Yang tadinya fi'il mudhari' itu yahtamil lil hadir wal mustaqbal, setelah dimasuki lam maka dia murni maknanya untuk apa? Lil hal. Idza dakhalat alaihi, yakni ketika dimasuki oleh lam. Contohnya inna zaidan la yaqum. Sesungguhnya Zaid sedang berdiri. Ya, sedang berdiri. Tidak boleh diterjemahkan sesungguhnya Zaid akan berdiri. Kenapa? Karena sudah dimasuki lam. Yang mana lam memurnikan makna fil mudhari untuk masa sekarang. Nah, itu dua faedah penting. Yang pertama litazdada jumlah biha ta'kidan wa yukhlisul mudhari' lil hal. Faqat saja. Jadi tidak masuknya lamul ibtida hanya setelah inna yang dikasrah saja. Ya. Fa'nya litazyin, qadnya itu isim fi'il mudhari' maknanya yakfi. Ya. Fala tadkhulu ba'da anna al-maftuhah, dan lam al-ibtida tidak bisa masuk setelah anna yang difathah. Kenapa? Li'anna wab'a lamil madhkurati li ta'kidil jumlah. Karena ya Allah, diletakkannya lam yang telah disebutkan, yaitu lam apa? Al-ibtida, tujuannya adalah li ta'kidil jumlah, untuk memberikan penekanan makna jumlah. Wa annal maftuhata, sedangkan anna yang di fathah, tusayyirul jumlah tama'ha fi ta'wili mufradin. Sedangkan anna al-maftuhah itu menjadikan jumlah bersamanya pada ta'wilin mufrad. Ya, sudah kita sering ulang-ulang. Ya, bahwasanya anna dengan dua ma'mulnya, yaitu jumlah setelahnya ditakwil menjadi mufrad. Ya, sedangkan di sini yang dimaukan adalah penekanan makna jumlah. Ya, sehingga tidak boleh digunakan anna yang merubah jumlah tadi menjadi mufrad. Agar tetap dia dalam kondisinya jumlah, kemudian ditambahkan di situ makna ta'kid, maka ditambahkan inna. Falau jama'at halamu lazima khilafa wab'iha, seandainya lam dibarengkan bersama anna, ya, seandainya lam disertakan bersama anna, lazima khilafa wab'iha, ini akan menyebabkan penyelisihan terhadap asal peletakan daripada lam. Ya. Wala ba'da laita, dan juga lamul ibtida selain tidak bisa masuk setelah anna, juga tidak bisa datang setelah wah laita, juga setelah la'alla enggak bisa, juga setelah ka'anna, bi ijma', ini dengan kesepakatan an-nuhat. Wala ba'da lakinna ala sahih, juga tidak bisa lamul ibtida datang setelah lakinna ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Amma thalathatul uwalu, jadi uwal itu jamak dari ula. Ula jamaknya ada uwal, ada ulayat. Ya, kalau awal, awalun. Falianahunna, saya ulangi, amma salah satu, adapun tiga, yang pertama itu apa? Laita, la'alla, dan ka'anna. Adapun tiga yang pertama, alasannya mengapa tidak bisa inna datang setelahnya? Falianahunna yughayyirna ma'anal kalam alladhi kanatil lamu tadkhulu alaih. Karena ketiganya itu merubah makna kalam, makna kalam yang dimasuki oleh lam. Kita tahu bahwasanya lam tujuannya adalah mentakid kandungan jumlah. Ketika dimasuki laita berubah, bukan takid isinya. Iya kan, angan-angan kalau laita, harapan kalau la'alla, tasbih kalau ka'anna, berubah. Wa amma lakinna fa innama ba'daha matlubun lima qablaha. Kemudian adapun lakinna, mengapa tidak bisa datang inna setelahnya? Karena fa innama ba'daha matlubun lima qablaha, sesungguhnya apa yang setelah lakinna itu dikejar, dituntut oleh apa yang sebelumnya. Seperti maqama zaidun lakinna amrun. Dituntut oleh yang sebelumnya. Apa contohnya lakinna dalam jumlah? Hah? Ayat atau enggak? Ada yang hafal? Lakinna ini tadi. Maqama zaidun lakinna amrun. Di sini dituntut Zaid tidak berdiri, tapi berdiri Amr, dituntut oleh yang sebelumnya, dikejar oleh yang sebelumnya, masih berkaitan dengan apa yang sebelumnya. Kalau lakinna itu wa ma ba'da lamil ibtida munqati' amma qablaha, sedangkan apa yang datang setelah lamul ibtida itu terputus dari apa yang sebelumnya, tidak dikejar, tidak dituntut oleh yang sebelumnya. Fazala tashabuhu bainahuma, sehingga hilanglah keserupaan antara lakinna dengan apa? Lamul ibtida. Sehingga tidak boleh dibarengkan lamul ibtida dengan apa? Lakinna. Intaha, selesai. Ucapannya siapa ini? Intaha. Musanif menukil ucapannya siapa? Ada enggak? Hah? Al-Azhari ya. Wa ghairu. Qala sibawaihi wa inna ma dakhalat ba'da inna li annaha shabihatun bil qasami fi at-ta'kid intaha. Dikatakan oleh sibawaihi bahwa tidak lain bahwasanya lam, lamul ibtida datang setelah inna karena lamul ibtida syabihah bil qasam fi at-ta'kid. Wa inna ma dakhalat ba'da inna, saya ulangi, tidak lain lamul ibtida itu masuk setelah inna li annaha shabihah bil qasam fi at-ta'kid. Karena dia lamul ibtida menyerupai qasam. Ya, menyerupai qasam dalam ta'kid, dalam makna penekanannya. Ya. Intaha. Fala taqulu la'alla zaidan laqaim. Maka tidak boleh kamu katakan la'alla zaidan laqaimun. Ya, tak didatangkan lamul ibtida setelah la'alla. Wa jazal kufiyun dukhulaha fi khabari lakinna. Orang-orang Kufah membolehkan masuknya lamul ibtida pada khabar lakinna al-musyaddadah, lakinna yang ditasydid. Wa ansyadu, dan mereka pun melantunkan syahidnya dari syair. Wa la'rif qailah, dan saya tidak tahu siapa yang mengucapkannya. Wa lam aslu mudbanat wa syabba mazaruha, walakinnani min hubbiha la'amidu. Dan saya tidak merasa bahagia semenjak dia berpisah. Wasyatta mazaruha, dan jauh tempatnya, tempat berkunjungnya. Mazar itu disimakan dari zaro yazuru. Walakinnani min hubbiha la'amidu, hanya saja karena saya cinta kepadanya la'amidu, maka saya menyengaja untuk berziarah. Di sini syaitnya mana? Walakinnani min hubbiha la'amidu, didatangkanlah mulib tidak selama lakinna. Qala Ibn Malik wala hujjata lahum fi dzalik, kata Ibn Malik, tidak ada hujjah bagi mereka orang-orang Kufah dengan syair ini. Kenapa? Li imkani qaulil lami zaidah, zaidatan, karena mungkin untuk lam di sini dibawa kepada lam zaidah, lam tambahan saja. yang tidak, yang seperti tidak ada gitu, hanya memberikan faedah ta'kid. Wala takunu lamal ibtida, dan lam di sini kata beliau Ibnu Malik bukan lamul ibtida, masih memungkinkan dibawa kepada lam zaidah, bukan lamul ibtida. Ya. Kalaupun dihilangkan ya enggak memperotkan. Ditambahkan untuk menyesuaikan wazan daripada syair. Kama zidat fi khabaril mubtada, sebagaimana lam zaidah ini ditambahkan pada khabar mubtada al-mujarrad yang kosong dari inna. Ka qauli syair. Sudah dibaca belum ya? Belum ya? Sudah. Seperti ucapannya penyair, Ummul Hulais la'ajuzun syahrabatu tarda fil lahmi bi'azmir raqabah. Ya. Ummul Hulais, ya, kunyah untuk seorang wanita yang sudah tua renta. La'ajuzun syahrabah. Di situ ada catatan kaki. Tinggal antum cek di situ. Ummul Hulais la'ajuzun syahrabah, sudah tua renta. Ya. Tarda fil lahmi bi'azmi ar-raqabah. Bi'azmi ar-raqabah, dia suka. Dia senang dengan daging yang ada di leher. Ya, karena sudah tua. Jadi lebih memilih daging yang ada di leher karena daging yang ada di leher itu lebih lentur. Ada juga yang membawanya kepada sesuatu yang ada di dalam tulangnya itu, sungsumnya. Karena dia sudah tua renta, enggak mampu untuk makan daging-daging yang keras. Ya. Di sini syaitnya apa? Ada lam zaidah. La ajuzun syahrobah. Zaidah. Bukan lam libtidak. Enggak ada innanya di sini. Iya kan? Kalau yang namanya lam libtidak kan ada innanya sebelumnya. Wa ajaz al-mubarridu dukhulaha fi khabari anna al-maftuhah. Dan al-mubarrid membolehkan masuknya lam libtidak pada khabar anna yang di fathah. Wa qara Sa'id ibn Jubair illa annahum la yakuluna ta'am. Ya. Wa ma arsalna min rasulin illa innahum, ya, surat Al-Furqan ya, illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ya, Sa'id bin Jubair membaca dengan fathah hamzah illa annahum la yakuluna ta'am bi fath la hamzah, dengan fathah hamzahnya. Qala ar-Radi, kata ar-Radi, wa quri'a fi syawadz anna Allaha la sami'un 'alim, kata ar-Radi, dibaca pada kira yang syadz, wa anna Allaha la sami'un 'alim, bukan wa inna Allaha la sami'un 'alim, bil fath, dengan fathah. Wa tatakharaj aidan 'ala ziyadatil lam, ini juga bisa dikeluarkan kepada anggapan lamnya sebagai lam zaidah, lamnya bukan lam zaidah gitu dalam ayat ini, tapi zaidah ya, cuma sudah kita sebutkan kalau dalam Al-Qur'an ta'addumar kita gunakan nama yang lain, silah ta'kid. Jadi wa tatakharaj aidan 'ala ziyadah al-lam, ini juga sama dibawa kepada ziyadah tambahannya lam. Qala Zamakhsyari wa mimma yurwa min jara'atil hajjaj 'ala Allahi anna lisanahu sabaqa bihi fi maqta'i wal 'adiyati ila fathati inna fa asqata lam intaha. Dan di antara yang diriwayatkan, wallahu alam kesahihannya, di antara yang diriwayatkan dari kelancarnya Hajjaj kepada Allah, dan bahwasannya lisannya itu berani mendahului lisan Allah, mendahului Allah, adalah pada potongan ayat wal adiyat, di mana dia katanya, wallahu alam riwayatnya, man fathah inna, kemudian membuang lamnya. Apa ayatnya? Wal adiyati dhubha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bi naqa fa wasadna bi jam' innal insana li rabbih lakanud. Innanya yang tadinya kasri fathah, kemudian lamnya dibuang. Apa jadinya? Annal insana li rabbih kanud gitu ya. Ya, wallahu alam riwayatnya. Dan dia Al-Hajjaj sudah dikenal itu sebagai seorang yang fasih bahasanya. Pintar bahasanya, bahkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin saya pernah baca ya di salah satu kitabnya, di antara jasa beliau itu yaitu di harokatinya Mushaf Al-Qur'an itu. Ya, wallahu alam apakah dia sendiri ataupun dengan perintah dia. Yang jelas dia adalah seorang yang fasih lisannya. Qala Hudail qad ishtahara al-Hajjaj bi عظم الجراءة على الله وكان له من الاحتراس عن اللحن وشناعته ما ربما حمله على ما لا يفعله مسلم ما لا يفعله مسلم. Kata Hutail telah dikenal bahwasanya telah dikenal dari Hajjaj tentang besarnya kelancangan dia kepada Allah dan dia memiliki kehati-hatian yang sangat dalam lahan, sedikit sekali lahannya gitu. Tapi dia di sisi lain memiliki kejelekan akhlak. Marubama hamalahu, yang mana terkadang ini membawa dia untuk berbuat sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh seorang muslim. Wa qala Ibn Malik fi at-tashil wa rubbama dakhalat 'ala khabari kana al-waqi'ati khabaran li anna. Dikatakan oleh Ibn Malik di dalam kitab at-tashil, terkadang lamul ibtida masuk kepada khabar kana. Ya, khabar kana al-waqi'ah khabaran li anna, yang mana kananya itu jatuh sebagai khabar bagi anna. Anna atau inna? Anna ya itu ya. Ini ada contohkan di sini. Hanya mengisyaratkan saja. Perlu dicek di tashil. Kata beliau Ibn Malik dalam at-tashil, terkadang lam masuk kepada khobar kana, ya al-waqi'ah, yang mana kananya itu jatuh sebagai khobar bagi anna. Seperti anna Muhammadan kana laqaimun kan. Qala Ad-Damamini fi syarhih, dikatakan oleh Ad-Damamini di dalam syarahnya, seperti syarah beliau terhadap Mughni, mungkin beliau punya syarah. Ya, Mughni Labib disyarah oleh beliau. Ka qawli Ummi Habibah radhiyallahu anha. Kata Ad-Damamini di dalam syarahnya, seperti ucapannya Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Ada ini contohnya. Ini masih lanjut ya. Titik di sini ya. Tadi khabarun li anna titik. Antum titik apa? Enggak ada titik. Masa ya. Qala Damamini, kata Damamini dalam syarahnya, seperti ucapannya Ummu Habibah. Ini dicontohkan oleh beliau, oleh Ibn Malik. Seperti ucapannya Ummu Habibah radhiyallahu anha, inni kuntu an hadza la ghaniyah. Inna berarti tadi bukan anna ya. Inni kuntu an hadza la ghaniyatun. Sesungguhnya saya dari ini tidak butuh. Huwa fi ba'd nuskh al-Bukhari, ini datang pada sebagian nuskhah al-Imam al-Bukhari. Wa'tamadahu al-musannif fi itsbat hadha al-hukm 'ala 'adatihi fi al-istidlal bil athar wa sayaji'u fihi kalamun fi bab al-fa'il insyaallah ta'ala intaha. Dan al-musannif seperti Ibn Hisham yang beliau syarah bersandar untuk menetapkan masalah ini, yaitu didatangkannya ataupun boleh didatangkannya lamul ibtida pada khabarnya kana yang didahului oleh apa? Inna. Beliau bersandar seperti biasanya di dalam beristidlal dengan asar. Wa sayaji'u fihi kalamun fi babil fa'il insyaallah, dan akan datang tentangnya, yaitu tentang istidlal dengan asar pada bab fa'il insyaallah ta'ala intaha. Wa qad suwiba fi babil fa'il Sani'u Ibn Malik fi istidlalihi bil ahadith an-nabawiyyah 'ala itsbat al-ahkam an-nahwiyyah. Dan sungguh telah dibenarkan pada bab fa'il perbuatannya Ibn Malik ketika beliau beristidlal dengan hadis-hadis Nabi untuk menetapkan hukum-hukum nahwu. Ada khilaf di antara ulama terkait dengan menetapkan hukum-hukum nahwu dengan hadis-hadis, adapun dengan Al-Qur'an tidak ada khilaf, adapun dengan hadis-hadis ada khilaf. Kenapa khilaf? Karena mereka sebagiannya yang tidak berpendapat untuk menetapkan dengan hadis-hadis itu hukum nahwu, karena katanya sebagian perawi itu meriwayatkan dengan apa? Cara makna. Sebagian yang lain menetapkan, dan ini insyaallah yang benar, karena mereka para perawi adalah orang-orang yang kuat hafalannya, ya amanah dalam apa? Membawa riwayat. Adapun kalau itu ucapannya benar sahih dari Nabi, ya mereka ahli nahu mengatakan bahwa itu hujjah dalam lughah. Yang diperselisihkan ya ataupun yang menjadi sebab perselisihannya tadi. Ya. Mungkin sebagian para perawi meriwayatkan dengan maknanya. Qala li anna al-yaqin, dikatakan oleh beliau Ibnu Malik, li anna al-yaqin laysa bimatluf fi hadzal bab, karena keyakinan bukanlah sesuatu yang dikejar dalam bab ini. Fadhon fi dzalika kafin, sekedar dugaan sudah mencukupi. Dugaan ini ucapannya insyaallah sampai kepada Nabi sudah mencukupi. Wa yaghlib 'ala dhon anna dzalika al-manqul al-muhtaj bihi, dan yaghlib 'ala dhon, ghalabatul dhon, dugaan yang kuat menetapkan bahwasanya apa yang dinukil tersebut, apa yang dinukil dan dijadikan sebagai hujah tersebut, lam yubaddal, tidak diganti oleh perawinya dengan lafaz yang lain. Kenapa? Li'anna al-asla adamu tabdil, karena hukum asalnya tidak ada perubahan. Mereka, para perawi, meriwayatkan apa adanya sesuai dengan yang mereka dengar, ya, dari perawi yang pertama hingga yang terakhir, ya. Ala tabdil ila akhir, ila akhiri ma dzakarahu rahimahullah, sampai apa yang beliau sebutkan Imam Malik hingga selesai. Iya. Sampai di sini. Sebelum kita melanjutkan, barangkali ada yang belum paham, ada yang ditanyakan? Ya, silakan, barangkali ada kalimat yang masih belum paham. Walam aslu. Walam aslu mudbanat asyatta mazaruha walakinnani min hubbiha la'amidu. Saya tidak merasa senang semenjak hari perpisahan saya dengan dia dan jauh tempat kunjungannya, hanya saja karena kecintaanku kepadanya, la'amidu, saya menyengaja untuk mengunjunginya, datang kepadanya. Allah alam. Yang lain? Yang keras-keras suaranya. Apa? Matlub, ya. Tadi lakinna, jadi apa yang setelahnya dikejar oleh apa yang sebelumnya. Dikejar gitu. Erat-erat kaitannya dengan yang sebelumnya. Ya, dikejar oleh yang sebelumnya. Wa ma dzalamnahum. Ya, kalau ini walakinna, ya. Apa yang lakinna? Ya, maknanya sama, ya. Lakinna dengan lakin. Ya, walakin kanu mubalim, masih kejar kan? Kami tidak membalimi mereka. Walakin kanu, masih dikejar gitu. Tapi mereka yang membalimi diri-diri mereka sendiri. Apa itu walakin aktsara an-nasi la ya'lamun? Ya, inna Allah ladzu fadlin 'alan nas, walakin aktsara an-nasi la yashkurun. Jadi kejar oleh yang sebelumnya. Kalau dalam ibtida kata munqati', terputus dari apa yang sebelumnya, lamul ibtida, permulaan, seolah-olah permulaan. Hah? Sana itu ya kubah, ya keburukan, jelekan, syana'ah. Kana lahu minal ihtirasi 'ani lahni, ya bisa wa syana'atuhu, lahu syana'atuhu. Ya, terjemahan sih mungkin enggak berubah. Ini enggak berubah. Yaitu yurwa wallahu alam kesahihannya, ya. Enggak ada yang lain? Paham berarti, ya. Jangan paham, ya. Paham enggak, Fadlu? Yang baca yang keras coba apa? Oh, terjemahannya. Saya tidak merasa gembira semenjak hari saya berpisah dia dengan saya gitu. Wasyatta mazaru, dan jauh tempat kunjungannya. Dia mungkin pindah, terpisah dengan kasihnya, kasihnya pindah tempat yang jauh. Mazar itu isi makan. Mazar. Ya, sudah dipahami berarti, ya. Cara yang nanya itu. Kemudian dilanjutkan satu lagi, siapa yang baca? Bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, ala wahidin min arba'at asya. Al-awalu ala khabariha bisyarti kaunihi muakhara, bisyarti kaunihi muakharan al ismi, falau quddima nahu inna ladayna ankala لم تدخله اللام لئلا يتوالى حرف توكيد مثبتا فلو كان مع تأخيره من فلو كان مع تأخره منفيا نحو إن زيدا لم يقم لم تدخل عليه لئلا يجمع بين متماثلين في نحو لم ولن ولا ولما وحمل الباقي عليه وشذ قول الشاعر وأعلم أن تسليما وتركا لا متشابهان ولا سواء لا متشابهان ولا سواء ولا فرق بين كون الخبر ظرفا نحو إن زيدا عندك أو جر مجرورا نحو وإنك لا على خلق عظيم أو جملة اسمية نحو إن زيدا لابوه قائم أو فعلية مصدرة بمضارع نحو إن ربك ليحكم بينهم أو بماض غير متصرف نحو إن زيدا لعسى أن يقوم أو بماض متصرف مقرون بقد نحو إن زيدا لقد سما أو اسما مفردا نحو إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإعرابه إن حرف تلك النصب رب اسمها والكاف في محل جر بإضافة اللام لام الابتداء سريع خبرها العقاب مضاف إليه وباقيه ظاهر والثاني على اسمها أي على اسم إن المقصورة بشرط أن يتأخر أي الاسم ما عن الخبر أي الاسم إما عن الخبر الذي هو ظرف أو جار ومجرور نحو إن في ذلك لعبرة وإعرابه إن حرف توكيد ونصب في ذلك جار ومجرور في محل رفع خبرها مقدم واللام لام الابتداء عبرة اسمها مؤخر ونحو إن عندك لزيدا وإما أن يتأخر عن معمول الخبر إذا كان المعمول ظرفا نحو إن عندك لزيدا مقيم أو جار مجرورا نحو إن في الدار لزيدا جالس وما ذكر من جواز تقديم معمول الخبر إن على اسمها إذا كان ظرفا أو جار مجرورا هو الذي اختراه ابن هشام وتبعه الفاكهي ومنعه ابن عكيل وحكى عن بعضهم أنه أجازه وحكي عن بعضهم أنه أجازه قال الفاكهي وإنما اشترط ذلك أي تأخر الاسم إذا دخلت عليه اللام لئلا يجمع بين حرفي توكيد انتهى والثالث على ضمير فصل وهو لفظ بصيغة الضمير المرفوع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر أو بينما أصلهما ذلك وجاز الأخفش والمدني بين الحال وصاحبها وجاز الأخفش والمدني وقوعه بين الحال وصاحبها وقرئ شذوذا هؤلاء بناتي هن أطهر لكم بنصب أطهر وجاز الفراء وقوعه في أول الكلام وجعل منه قول تعالى وهو محرم عليكم إخراجهم سمي بذلك لفصله الخبر عن احتمال الصفة وذلك فيما صلح لهما ثم اتسع فيه فدخل فيما لا لبس فيه وأكثر الكوفيين تسميه عمادا لأنه يعتمد عليه في معرفة الخبر من غيره ولأن الكلام يعتمد عليه أي يتقوى به وبعض الكوفيين يسميه دعامة بضم الدال لأنه يعدم الكلام أي يقويه ويشترط فيه كونه بصفة المرفوع فيمتنع كنت إياه الفاضلة بصيغة الضمير المنصوب وكونه مطابقا لما قبله إفرادا وتذكيرا وتكلما وفروعها فيمتنع كان زيد هي القائمة جاريته خلافا الكساء ويشترط فيما قبله كونه مبتدأ في الأصل وكونه معرفة خلافا لجماعة أجازه khilafan li jama'atin ajazu kaunahu nakiratan nahu laisa rajulan huwal qa'im wa fi ma ba'dahu kaunu khabara al mubtada'i walau fil asli kaunu husman ma'rifatan aw kal ma'rifati fi adami qabuli al kasmi tafdil fi nahwi tajiduhu 'indallahi huwa khaira in tarani ana aqalla min kamala wa jaza jama'atun kaunahu mudari'an wa ja'alu minhu qawlahu ta'ala innahu huwa yubdi'u wa yu'in wa tuhali kaunahu madiyan wa ba'dul kufiyin wuku'ahu baina nakirataini mutlaqa wa ahlul madinati wal juzuli wuku'ahu fi nakirataini qaribataini minal ma'rifati kama zonantu ahadan huwa khairan minka amin fawaidi dhamir al-fasli al-i'lamu min awalil amri bi anna ma ba'dahu khabarun la tabi'un wal-istisas ay al-hasru kaza qalahu suhayli wa jam'un wal-ta'kid fala yuqal wal-ta'kidu fala yuqal zaidun nafsuhu wal-fadil. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya lamul ibtida datang setelah inna al-maksurah, yaitu yang pertama ketika masuk kepada ataupun ketika masuk kepada empat perkara. Ala wahid min arba'ati asya'a. Jadi lamul ibtida yang datang setelah inna itu masuk kepada satu dari empat perkara, empat hal. Yang pertama ala khobariha bisyarti kaunihi muakhara. Masuknya lamul ibtida kepada khobarnya inna dengan syarat agar khobarnya muakhara, diakhirkan penyebutannya. Anil ismi, dari ismi. Falakuddima, ya, seperti contohnya apa? Inna rabbaka lasari'ul iqab. Di sini khobarnya sari'ul iqab, didahulukan dari isimnya rabbak. Maka boleh ditambahkan lam. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Adapun kalau ya, didahulukan khobarnya dari isimnya, maka tidak boleh. Falakud dimanahu, seandainya didahulukan, contoh inna ladaina ankala. Ya. Inna ladaina ankala. Tidak ada di sini apa? Lamul ibtida. Tidak bisa masuk padanya lamul ibtida. Kenapa? Karena khobarnya ladaina didahulukan dari apa? Isimnya. Lam tadkhulhu allam, tidak bisa dimasukkan lam. Kenapa? Alasannya li alla yatawala harfa taukidin, agar jangan sampai berturut-turut datangnya dua huruf taukid. Musbatan. Kemudian syaratnya ketika lamul ibtida ini masuk kepada khobar, agar khobar ini musbat, bukan manfi. Falau kana ma ta'akhurihi manfiyan nahu inna zaidan lam yakum. Seandainya khobarnya diakhirkan tapi manfi, ya, diakhirkan ini memenuhi syarat. Tapi kalau manfi, hilang syaratnya. Contohnya inna zaidan lam yakum. Tidak boleh dikatakan inna zaidan lalam yakum. Kenapa? Di sini kan khobarnya diakhirkan lam yakum. Enggak boleh dimasuki lam libtida. Kenapa? Karena khobarnya manfi dengan lam. Enggak boleh dikatakan inna zaidan lalam yakum. Ya. Lam tadkhul alaih, tidak boleh masuk padanya lam. Li alla yajma' baina al-mutamatsilaini atau li alla yajma' baina mutamatsilaini, agar tidak terkumpul antara dua yang semisal. Lam dengan lam. Lalam, ya kan? Pada contoh lam, lalam. Lan lalan. Ya, la lama wa humil al baqi alaihi, dan sisanya ya dibawa kepada contoh-contoh ini yang awalnya lam yang enggak bisa dimasuki lam. Wa syadza qaulu syair, dan syadz ucapannya penyair. Syadz terkadang dibawa kepada makna, jarang dalam penggunaan, terkadang dibawa kepada makna apa, keliru ataupun menyelisih yang benar. Wa a'lamu anna tasliman wa tarkan lala mutasyabihani wala sawa. Dan saya tahu bahwa saya taslim. Taslim bisa diterjemahkan dengan ucapan salam. Watarkan berarti meninggalkan salam. Atau juga diterjemahkan kepada makna taslim, pasrah, menyerahkan diri. Ya, berserah diri. Watarkan berarti tidak berserah diri. Dan saya tahu bahwasanya taslim dan tark lala mutasyabihani wala sawa. Tidak mirip, tidak pula sama. Beda antara salam dengan tidak adanya salam. Di sini apa? Lala katanya syadz. Didatangkan la lam ibtida setelah la nafiyah. Wala farqa baina kaunil khabari dzarfan nahu inna zaidan la indak aw jaran wa majruran nahu wa innaka la ala khuluqin azim aw jumlatan ismiyatan nahu inna zaidan la abuhu qaimun aw fi'liyatan musaddaratan bimudari'in nahu inna rabbaka la yahkumu bainahum aw bimadin ghairi mutasarrifin nahu inna zaidan la asa an yaquma aw bimadin mutasarrifin maqrurin biqad nahu inna zaidan laqad sama aw isman mufradan nahu inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim. Tadi ada bedanya apakah khabarnya dzaraf, kalau yang disebutkan oleh musannif khabarnya apa? Mufrad sari'ul iqab. Ya, ini tidak menunjukkan batasan hanya pada khabar yang apa? Mufrad. Semua khabar bisa. Tidak ada bedanya apakah khabarnya itu bentuknya dzaraf seperti inna zaidan la indak. Boleh di situ pada khabarnya ditambahkan apa? Lamul ibtida. Ya, dengan syarat tadi khabarnya diakhirkan. Kalau khabarnya didahulukan bagaimana? Inna indaka zaidan, enggak boleh inna la indaka, ya. Aw jaran wa majruran, ataupun khabarnya jar majrur. Contohnya wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini juga diakhirkan. Isimnya kaf. Aw jumlatan ismiyatan, ataupun khabarnya jumlah ismiyah. Contohnya inna zaidan la'abuhu qa'imun. Inna zaidan la'abuhu qa'imun. Aw fi'liyah, ataupun jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari'. Inna rabbaka la yahkumu bainahum, ataupun dengan fi'il madhi yang tidak bertasarruf. Contohnya inna zaidan la asa an yaqum, ya. Ataupun fi'il madhi yang mutasarrif yang digandengi dengan qad. Contohnya inna zaidan laqad sama. Apa sama? Ya, tinggi, telah naik derajatnya. Ataupun isim, contohnya inna rabbaka la sari'ul niqabi wa innahu la ghafur rahim, sebagaimana yang dicontohkan oleh al-musannif. I'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin, rabba ismuha, wal kafi mahali jarin bil idhafah, allam lamul ibtida, sari'un khabaruha, wal niqab mudhafun ilaih, wa baqihi zahir. Ataupun i'rab sisanya sama, jelas, ya. I'rabnya jelas, zahir, ya. Wa innahu la ghafur rahim, i'rabnya zahir. Wasani ala ismiha. Kemudian tempat yang kedua dari lamul ibtida adalah masuk kepada isimnya inna. Kalau tadi yang pertama masuk kepada khabar inna. Kemudian yang kedua masuk kepada isimnya inna. Ay ala ismi inna al-maksurah, yakni masuknya lamul ibtida pada inna yang dikasrah. Bi syarti an yata'akhkhar, dengan syarat agar isimnya diakhirkan. Ya. Imma anil khabar, ada kalanya diakhirkannya isimnya itu dari khabarnya. Alladhi huwa dzaraf aw jarun wa majrur, yang mana khabarnya adalah dzaraf ataupun jar majrur. Ini hanya pada apa? Khabar yang berupa dzaraf dan jar majrur. Jadi lamul ibtida masuk kepada isim ketika isimnya diakhirkan dari khabar yang berupa apa? Dzaraf ataupun jar dan majrur. Contohnya inna fi dzalika la'ibratan. Inna fi dzalika la'ibratan, ditambahkan di sini pada isimnya lam. Ya, kenapa boleh? Karena sebelumnya didahului oleh khabar fi dzalik jar majrur. I'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin fi dzalik jarun wa majrur fi mahalli rafin khabaruha muqaddam. Wallamu lamul ibtida wa ibratan ismuha muakhar. Ismuha muakhar. Wa nahu, contoh yang lain yang berupa dzaraf, inna zaidan indaka, inna indaka la zaidan. Inna indaka la zaidan. Ya. kalau didahulukan jadinya apa? Inna Zaidan indak. Tidak boleh di situ dikatakan inna la Zaidan indak. Wa imma yatakhar an ma'mulil khabar idza kana al ma'mul dzarfan. Dan ada kalanya isimnya diakhirkan dari ma'mulnya khabar. Isimnya didahulukan dari apa? Ma'mulnya khabar. Kalau tadi isimnya didahulukan dari apa? Khabar. Kalau sekarang isimnya didahulukan dari ma'mulnya khabar. Bukan dari khabar ya, tapi dari ma'mulnya khabar. Ma'mul itu lebih umum daripada maf'ul. Iya, umum. Kadang berupa maf'ul, kadang berupa jar majrur, kadang berupa dzaraf. Idza kana al-ma'mul dzarfan, apabila ma'mulnya dzarf, apabila ma'mul khabar itu dzarf. Contohnya inna indaka la Zaidan muqimun. Inna indaka la Zaidan muqimun. Ya. Di sini la Zaidan adalah isimnya inna. Yang dia tidak apa? Diakhirkan. Ya, diakhirkan dari apa? Dari ma'mulnya khabar. Mana ma'mulnya khabarnya? Indak. Ya. Khabarnya muqimun. Jadi indak itu muta'alliqnya dengan muqim. Inna indaka la Zaidan muqimun. Sesungguhnya di sisimu benar-benar Zaid sedang berdiri. Boleh yang seperti ini juga. Didahulukan isimnya dari khabarnya ataupun dari ma'mul khabarnya. Au jaron wa majruron ataupun jar majrur. Didahulukan dari jar majrur. Inna fiddari la Zaidan jalisun. Inna fiddari la Zaidan jalisun. Ini contoh dari diakhirkannya isim dari ma'mulnya khobar yang berupa jar majrur. Fiddar muta'alliq dengan jalis. Fiddar adalah ma'mulnya jalis. Ya. Inna fiddari la Zaidan jalisun. Ya. Sudah dipahami di sini? Kalau al-musannif hanya menyebutkan ya, satu tempat ya. Yaitu ketika isimnya diakhirkan dari khobar. Di sini ditambahkan. Boleh pula ketika isimnya diakhirkan dari ma'mulnya khobar. Bukan dari khobar. Ya. Ini juga boleh. Ya. Itu tambahannya dari musannif. Dan juga syaratnya khobarnya apa? Berupa dzaraf ataupun jar. Wa majrur. Wa ma dzakara min jawazi taqdimi ma'mul khabar inna 'ala ismiha idza kana dzarfan aw jaran wa majruran. Di sini disebutkan enggak oleh musannif? Ya, hanya dicontohkan ya, hanya contoh, hanya pada contoh. Ya. Dan apa yang disebutkan dari bolehnya mendahulukan ma'mul khabar, ya, ma'mul khabarnya inna 'ala ismiha ataupun wa ma dzukira min jawazi taqdimi ma'mul khabar inna 'ala ismiha idza kana dzarfan aw jaran wa majruran. Apa itu disebutkan dari bolehnya mendahulukan ma'mul khabar dari khabarnya ini, atau saya ulangi, apa yang telah disebutkan dari bolehnya mendahulukan ma'mul khabar inna, apa yang disebutkan dari bolehnya mendahulukan ma'mul khabarnya inna dari isimnya ini apabila ma'mulnya dzaraf ataupun jar majrur seperti yang telah disebutkan tadi apa? Hah? Contohnya yang telah disebutkan inna indaka la Zaidan. Ya, inna indaka la Zaidan. Ma'mul khabar ya, ma'mul khabar mana? Nah, inna indaka la Zaidan muqimun itu. Inna indaka la Zaidan muqimun ataupun inna fiddari la Zaidan jalisun. Di sini kan disebutkan ma'mulnya dalam keadaan apa? Didahulukan daripada khabarnya. Ini kapan boleh? Ya ketika ma'mulnya berupa apa? Dzaraf ataupun jar majrur. Wa ma dzukira min jawazi taqdimi ma'mul khabar inna 'ala ismiha idza kana dzarfan aw jaran wa majruran. Apa yang telah disebutkan dari bolehnya mendahulukan ma'mul khabar inna dari isimnya itu apabila khabarnya dzarf ataupun jar dan majrur. Huwa alladhi ikhtarahu Ibnu Hisyam wa tabi'ahu Al-Faqihi. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hisyam dan diikuti oleh Al-Faqihi. Wa mana'ahu Ibnu Aqil, dan Ibnu Aqil melarangnya. tidak memperbolehkannya. Wa hukiya an ba'dhim annahu ajazah, tapi dihikayatkan oleh sebagian ahli nahu bahwasanya Ibnu Aqil pun di tempat yang lain membolehkannya. Ataupun ada riwayat yang lain yang meriwayatkan bahwa Ibnu Aqil pun membolehkannya seperti itu. Ini harus diulang-ulang ya. Iya. Jadi ringkasannya apa? Ya, tempat yang kedua dari lamul ibtida adalah ketika lamul ibtida masuk kepada isimnya inna. Syaratnya agar isimnya diakhirkan dari khobar. Syarat tambahnya apa? Agar khobarnya berupa dzaraf ataupun jar majrur. Kemudian tempat yang lain yang ditambahkan oleh hasyarih. Ketika ma'mul, ya ketika ma'mul khobarnya mendahului isimnya inna. Ya ketika ma'mul khobarnya mendahului apa? Isimnya inna. Apa contohnya? Inna indaka la zaidan muqimun. Ya meskipun di sini khobarnya diakhirkan dari isimnya, tapi boleh. Kenapa? Karena ma'mulnya khobarnya mendahului apa? Isimnya. Ya harus diulang-ulang, dirangkum kalau bisa, ya. Qala al-Faqih wa inna masyarata dza wa inna masyurata dzalik ay ta'khuru al-ismi idza dakhalat alayhi lam li alla yajma' atau yajma' baina harfai taukidin. Dikatakan oleh al-Faqih tidak lain dipersyaratkan hal itu, yakni diakhirkannya isim apabila dimasukkan oleh lam li alla yajma' baina harfai taukid, agar jangan sampai dikumpulkan antara dua macam mentaukid. Disebutkan kan oleh musannif syaratnya, yaitu bisyarti an yata'akhkhar 'anil khabar, agar isimnya diakhirkan dari khabar. Kenapa disyaratkan? Alasannya agar jangan sampai berkumpul dua macam bentaukid. Seandainya enggak diakhirkan, apa jadinya? Kalau dikatakan inna zaidan laqaimun, la inna, iya kan? La inna zaidan qaimun, ya seperti ini tidak diperbolehkan. Wa salis, yang ketiga, ya tempat yang ketiga dari lamul ibtida, setelah yang pertama yang masuk pada khabar, ya, yang kedua yang masuk pada isim, yang ketiga ala bamiril fasli, lamul ibtida yang masuk kepada bamir fasl. Wa huwa lafdhun bi sighati dhamiril marfu'il munfasili yaqa'u bainal mubtada'i wal khabari aw bainama asluhu ma dzalik. Bamir fasl adalah lafaz dengan sighah, dengan bentuk bamir, dengan bentuk bamir marfu' munfasil, huwa, huma, hum, hunna dan seterusnya, yang bamir ini yaqa' bainal mubtada wal khabar, jatuh di antara mubtada dan khabar, di tengah-tengah antara mubtada dan khabar, ataupun jatuh di antara apa yang aslinya mubtada khabar, aslinya mubtada khabar cuma berubah karena ada amil yang lain, karena ataupun yang lainnya. وجاز الأخفش والمدنيون وقوعه بين الحال وصاحبها. Dan al-Akhfash dan juga orang-orang Madaniyun, apa orang-orang Madaniyun, Madinah bukan, ya, membolehkan terjadinya ataupun jatuhnya bamir fasl antara hal dengan sahibul hal, pemilik halnya. Wa quri'a syudzudzan, dibaca dalam qira'ah yang syadz ataupun dibaca dengan syadz firman Allah Subhanahu wa taala, haulai banati hun adhara lakum. Hun adhara lakum. Dengan menasabkan adhar. Ya katanya adhar sebagai hal dari apa? Mana sahibul halnya? Banati. Amilnya mana? Ya haulai isim isyarah juga bisa sebagai amil dari apa? Hal. Karena dia maknanya apa? Fi'il maknanya. Usyir. Ya. Nah, adapun qiraah yang masyhur bagaimana? Hunna atharu lakum. Sebagai apa? Khabar. Khabar dari apa? Haula, ya. Panatinya sebagai ya bisa juga badal atau apa? Atafayan. Wa ajaza al-farra wuqu'ahu fi awwal al-kalam, dan al-farra membolehkan jatuhnya dhamir fasal di awal kalam. Wa ju'ila minhu qawlah, dan dia menjadikan di antara contoh jatuhnya dhamir fasal di awal kalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Huwa kata siapa? Al-Farra' Ramir Fasal. Summiya bidhalik, kenapa disebut Ramir Fasal? Ya, Ramir ini disebut dengan Ramir Fasal. Summiya bidhalika lifaslihi al-khabara an ihtimalihi sifah. Wadhalika fima salaha atau saluha lahuma. Thumma tasa'a fihi fadakhala fima la labsa fihi. Disebut dengan dhamir fasal karena tujuannya adalah untuk memisahkan, membedakan antara khabar ataupun, saya ulangi, ya, lifaslil khabar an ihtimalihi asifah, untuk memisahkan khabar dari kemungkinan menjadi sifat, dari kemungkinan dijadikan sebagai sifat, ya, lifaslil khabar an ihtimalihi asifah, untuk memisahkan khabar dari sifat, gitu aja. Wa dzalika fi ma saluha lahum, ini di tempat yang memungkinkan, di situ kalimat yang datang setelah dhamir ini sebagai apa? Khabar juga sebagai sifat. Ini memungkinkan. Iya. Ada enggak contohnya? Kalau al-kalamu huwa lafdhu kan enggak memungkinkan itu sebagai sifat al-lafdhunya. Karena masdar kan. Iya, huwa lafdhu mesti lafdhunya khabar. Ada enggak contohnya? Muhammad huwa al-qa'im fil masjid, misalkan. Ya. Di situ memungkinkan al-qa'im sebagai khabar bagi apa? Muhammad, bisa juga sifat bagi Muhammad. Maka untuk memastikan bahwasanya al-qa'im sebagai khabar, antum tambahkan dhamir huwa, huwa al-qa'im. Hadza ar-rajul, ya, hadza ar-rajul huwa al-qa'im fil masjid. Hadzal rajul huwa al-qa'im fil masjid. Ya, di sini kan memungkinkan al-qa'im sebagai sifat. Bagi apa? Ar-rajul bisa juga khabar bagi hadza kan? Ya. Maka dipisahkan ataupun antum bedakan antara sifat dengan khabar dengan antum tambahkan apa? Dhamir fasal. Ya. Thumma tasa'a fihi fadakhala fima la labsa fi. Kemudian berluas-luas dalam penggunaan dhamir fasal sehingga diletakkanlah dhamir fasal pada apa yang tidak ada kerancuan antara khabar dengan sifat. Seperti al-kalam huwa al-lafdhul murakkabu. Ya, ada faedahnya nanti harus sebutkan. Kemudian berluas-luas dalam pemakaian sehingga digunakan meskipun bukan untuk membedakan dengan sifat gitu. Wa aktsarul kufiyyin tusammihi imadan, dan kebanyakan orang-orang Kufah menamai dhamir ini dengan imadan. Ya. Li'annahu yu'tamad 'alaihi fi ma'rifati al-khabar, karena bersandar kepada dhamir ini di dalam mengenali khabar dari yang lainnya. Ya. Wa li'anna al-kalam ya'tamid 'alaihi, juga alasan yang lain karena kalam itu bersandar padanya. Maksudnya apa kalam itu bersandar kepada dhamir ini? Ayataqawwa bih, menjadi kuat dengan sebab dhamir ini. Ya, memberikan apa? Tambahan makna, yaitu taukid. Wa ba'dul kufiyyin yusammihi du'amah bi dhamid dal, dan sebagian orang-orang Kufah menamai dhamir ini dengan du'amah. Jadi ada dhamir fasal, ada dhamir apa? Imad, ada dhamir du'amah. Ya, bi dhamid dal. Li'annahu yad'am al-kalam, karena dia menopang kalam. Yani maknanya yuqawwihi, menguatkan kandungan kalam. Wa ishtarat fihi, ya, ini syarat-syarat dari apa? Dhamir fasal. Syarat-syarat dhamir fasal. Wa ishtarat fihi kaunuhu bisifatil marfu'. Disyaratkan pada dhamir fasal agar dia dengan sifah bisighah, ya. Di sini sifah. Bisighahnya bisighatil marfu', agar dia datang dengan sighah dhamir yang marfu', bukannya mansub, bukannya majrur. Fayamtani', maka tidak boleh dikatakan kuntu iyahu al-fadila dengan dhamir apa? Dhamir-dhamir munfasil yang mansub, enggak boleh. Kuntu iyahu al-fadil, dahulu saya adalah al-fadil. Ya. Bisighatil dhamir al-mansub, dengan bentuk dhamir mansub, enggak boleh iyahu. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang berapa ini? Yang kedua. Syarat yang pertama agar dengan sighah yang marfu', yang kedua wa kaunuhu mutabiqan lima qablahu ifradan wa tadzkiran wa takalluman wa furu'aha, agar dhamir tersebut mencocoki apa yang sebelumnya, mufradnya, muzakarnya, dhamir mutakallimnya, dhamir mukhatabnya, dhamir apanya lagi ya, takallum itu mutakallim ya, ghaibahnya, mukhatabnya ini kan, wa furu'aha, dan cabang-cabang dari itu, mutakallim, asal apa, ghaibahnya, apalagi mukhatabnya. Fayamtani', maka terhalang. Contoh, kana zaidun hiya alqa'imata. Kenapa terhalang? Karena hiya, meskipun dia bemir fasal yang marfu', tapi dia tidak mutabik dengan yang sebelumnya, zaid. Zaid muzakar, hiya mu'annas. Tidak boleh. Ya, kana zaidun hiya alqa'imah jariyatuhu. Tidak boleh. Ya. Khilafan al-Kisai, berbeda halnya dengan al-Kisai yang membolehkan contoh tadi. Kemudian itu syarat pada bamirnya. Kemudian syarat yang lain yang dipersyaratkan pada abaya sebelumnya, sebelum bamir ini. Wa ishtaratu fi ma qablahu kaunuhu mubtada'an fil asal. Dan dipersyaratkan pada apa yang sebelum bamir fasal, agar apa yang sebelumnya itu mubtada pada asalnya. Ya, mubtada'an fil asal, pada asalnya dia mubtada. Meskipun sudah berubah. Ya, karena sebab masuk amil yang lain. Wa kaunuhu ma'rifah, dan agar apa yang sebelum dhamir itu apa? Ma'rifah. Khilafan li jama'atin ajazu kaunahu nakirah. Berbeda halnya dengan pendapatnya sekelompok ahli nahu yang membolehkan apa yang sebelum dhamir tersebut nakirah. Contohnya laisa rajulan huwal qa'imu. Ada yang membolehkan. Ya, jama'ah. Adapun yang rajin enggak boleh. Sebelumnya nakirah rajulan. Ya. Laisa yang beramal, amalannya apa di sini berarti? Lanafiyah ya? Iya. Atau di sini rajulan sebagai khabarnya? Ya, Romnya bagaimana? Rajulan? Isimnya Laisa atau khabarnya Laisa? Hah? Khabar muqaddam dari Laisa ya? Ya. Al-Qa'im sebagai? Mubtada mu'akhar berarti ya. Wa fi ma ba'dahu, ya, kemudian syarat apa yang setelah dhamir. Wa fi ma ba'dahu kaunuhu khabaran li mubtada. Kemudian syarat bagi apa yang setelah dhamir tersebut, kalau tadi syarat dari apa yang sebelum dhamir harus ma'rifah, kemudian syarat dari apa yang setelah dhamirnya agar dia sebagai khabar bagi mubtada. Walau fil asal, meskipun pada asalnya khabar dan sudah berubah karena kemasukan amil. Ya, wa kaunuhu isman ma'rifatan, dan agar dia khabarnya isim yang ma'rifah pula. Aw kal ma'rifatu, pun dia mirip seperti ma'rifah. Fi adami qabuli al, yaitu dari sisi dia tidak bisa menerima al. Ya. Kasmi tafdhil, seperti isim tafdhil. Pada contoh firman Allah Subhanahu wa taala, tajiduhu 'indallahi huwa khaira. Tajiduhu 'indallahi huwa khaira. Engkau dapati dia, amalan tersebut di sisi Allah lebih baik. Huwa di sini dhamir fasal. Ya, sebelumnya ma'rifah, a'raful ma'arif, lafzul jalal Allah. Setelahnya khaira, di sini nakirah, cuma dia kal ma'rifah. Mirip dengan isim ma'rifah. Karena dia tidak bisa menerima alif lam, dan dia khair isim tafdhil dari apa? Akhyar. Akhyar likathratil isti'mal, karena banyaknya penggunaan sehingga dibuang hamzahnya, sehingga pada akhirnya menjadi khair. Ya, akhir menjadi khair. Makanya kita dapati terjemahannya lebih baik. Kenapa? Karena di isim tafdhil aslinya akhyar. Ya, likathratil isti'mal, karena banyak penggunaan dibuang hamzahnya menjadi khair. In tarani ana aqalla minka mala. Contoh yang lain, in tarani ana aqalla minka mala. Mana di sini dhamir fasalnya? Ana. Ya, khabarnya aqalla, isim tafdhil. Ana aqalla, bukan khabar di sini. Kalau di sini sebagai apa aqalla? Maful yang kedua ya, dari tara. In tarani ana aqalla. Tapi asalnya mubtada khabar. Wa jaza jama'atun kaunahu mudhari'an, sebagian ataupun sekelompok ahli nahu ada yang membolehkan, ya, membolehkan apa yang datang setelah dhamir fasl itu fi'il mudhari'. Wa ja'alu minhu qawlahu ta'ala, dan mereka menjadikan darinya firman Allah, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Kalau kita mi'rabnya bagaimana? Khabar jumlah, ya. Khabar jumlah huwa mubtada yubdi'u itu adalah khabar bagi huwa. Kemudian jumlah ismiyah fi mahalli rafin khabar inna. Wa Suhaili, kemudian As-Suhaili membolehkan kaunahu madiyan, membolehkan apa yang datang setelah dhamir fasl itu fil madi. Wa ba'dul kufiyin wuqu'ahu baina nakiratayn mutlaqan, bahkan sebagian orang-orang Kufah membolehkan datangnya dhamir fasl antara dua yang nakirah secara mutlak, sebelumnya nakirah setelahnya nakirah. Wa ahlul Madinah wal Jazuli wuqu'ahu baina nakiratayn qaribatayn min al ma'rifah, dan juga ahlul Madinah juga al Jazuli membolehkan datangnya dhamir fasl antara dua nakirah yang dekat ke ma'rifah. Seperti pada contoh dhanantu ahadan huwa khairan minka. Dhanantu ahadan huwa khairan minka. Ahadan nakirah. Khairan nakirah. Tapi katanya di sini dekat ke ma'rifah. Wa min fawaidi dhamirul fasli al-i'lam min awwalil amr bi anna ma ba'dahu khabarun la tabi'un. Dan di antara faedah dari dhamir fasl adalah memberitakan bahwasanya, memberitakan di awal urusan, di awal perkara, bahwasanya apa yang setelah dhamir fasl itu khabar. Nah itu, memberitakan di awal mula bahwasanya apa yang setelah dhamir fasl ini khabar, bukan tabi', bukan sifat, bukan badal. Wal ikhtisas, yang kedua ikhtisas. Apa makna ikhtisas? Al hasr, untuk menghasr, mengurung. Khabar hanya untuk mubtada. Ya. Kaza qalahu As-Suhaili wa jam'un, demikian yang diucapkan oleh As-Suhaili dan sekelompok ahli nahu. Wa ta'kid, dan juga faedahnya ta'kid, fala yuqal, sehingga tidak boleh dikatakan Zaidun nafsuhu huwa al-fadil. Cukup dengan mendatangkan huwa Zaidun huwa al-fadil. Ya. Kalau ditatangkan nafsu huwa berkumpul dua pentaukid, enggak boleh. Ya. Cukup antum katakan Zaidun huwa al-fadil. Ya, enggak perlu ditambahkan nafsuhu. Selesai sampai di sini, insyaallah akan kita baca bismillah kelanjutannya pada kesempatan yang lain hari Kamis, ya. Subhanak, atau sebelum ditutup barangkali ada yang mau bertanya. Inna ladaina ankala, ladaina lada ladaina ladaina lada ladaya ladaina ladaika, maknanya ya milik, sudah lewat itu, kayak ladun lada sudah lewat itu asal kalimat lamnya. Yang lain, hah, iranya mudah ya, ladain angkala angkala isimnya inna, ladaina jar majrur syibul jumlah fi mahalli rafin khabar ataupun mudhaf jar majrur, betul ya, karena atau lada bagaimana? Dhorof ya? Dia isim ya? Lada isim. Berarti dhorof maksudnya. Dan lada itu yang rajih ataupun yang sahih hanya diidhofahkan kepada mufrad. Berbeda dengan ladun. Yang lain? Tidak ada? Paham? Bib? Paham bib? Gak ngantuk? Ya, kalau enggak ada syikal, maka kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.